Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, dan pembahasan kita yang tertunda beberapa waktu kebelakang masih di tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-166. Kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan baca tafsirannya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ketika mereka, orang-orang Yahudi, menyombongkan diri dari apa yang mereka telah dilarang untuk melakukannya, maka kami, kata Allah, katakan kepada mereka, jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Sebagaimana zahir dari ayat ini, jelas ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mereka melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah melarang mereka untuk berburu di hari Sabtu, sebagaimana dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi mereka tidak mengindahkan larangan itu. Maka Allah ancam mereka, Allah hukum mereka, kata Allah, jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Jangankan perbuatan yang terlihat, perbuatan yang tidak terlihat sekalipun akan ada balasannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Mungkin saja kita bisa menyembunyikan apa yang kita perbuat dari banyak orang, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhitungkan terlebih dahulu, mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang akan kita perbuat ini baik atau buruk, sebab segala perbuatan pasti ada balasannya. Orang-orang Yahudi, mereka tidak berpikir bahwa sesungguhnya apa yang mereka perbuat ini justru mendatangkan malapetaka bagi mereka. Mereka tetap menyombongkan diri dan pongah di hadapan larangan Allah azza wajalla. Akhirnya Allah katakan kepada mereka, jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Kita lihat tafsirannya. Qala falamma tamarradat tilka ta'ifatu. Kata Allah di ayat ini 166, ketika golongan Yahudi itu menampakkan kepongahannya, pembangkangannya, وَتَجَاوَزَتْ مَا نَهَاهَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَدَمِ الصَّيْدِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ, dan melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang mereka untuk melakukannya, yaitu tidak boleh berburu di hari Sabtu. Qala lahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya di ayat ini menyatakan di hadapan mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, mub'idina min kulli khair, dijauhkan dari segala macam bentuk kebaikan. Fakanu kadzalika, akhirnya mereka pun menjadi seperti itu, jadi kera yang hina dan dijauhkan dari segala macam bentuk apa? Kebaikan, walayyahu billah. Selanjutnya ayat yang ke-167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan bahwa Dia akan mengutus kepada mereka orang-orang Yahudi hingga hari kiamat orang yang akan menyiksa mereka dengan siksaan yang amat buruk. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar begitu cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan coba-coba melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berpikir bahwa azab Allah itu jauh. Ya. Lihat bagaimana di ayat ini Allah katakan, inna rabbaka lasari'ul hisab, lasari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar begitu cepat siksanya. Jangan pernah merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya, wa dzkur ayyuhar rasul idza 'alama rabbuka i'laman sharihan. Ingatlah olehmu wahai rasul, kata Allah di ayat ini, saat Rabbmu mengumumkan sebuah pengumuman yang jelas, gamblang, la yab'atsanna 'alal yahudi man yudhiquhum su'al 'adzab wal idlal ila yaumil qiyamah, bahwa Rabbmu benar-benar akan mengutus kepada golongan Yahudi orang yang akan menimpakan siksaan yang buruk kepada mereka dan kehinaan untuk mereka sampai dengan hari kiamat. Ini kan ancaman. Ancaman Allah itu ancaman yang besar. Kita semua sebagai orang yang beriman patut takut darinya. Kalau ancaman manusia bagaimanapun besarnya, tidaklah lebih besar daripada ancaman Allah. Manusia ketika mengancam, bisa jadi ancaman tersebut tidak terbukti, hanya gertak sambal saja, kan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala saat memberikan ancaman, maka ancaman itu akan terbukti. Ini peringatan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk kita semuanya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah benar-benar akan mengirim orang kepada golongan Yahudi yang akan menyiksa mereka dan menghinakan mereka sampai dengan hari kiamat. Inna rabbaka ayyuhar rasul lasari'ul iqab liman istahaqahu bisababi kufrihi wa ma'siyatihi. Sesungguhnya Rabbmu, kata Allah di ayat ini, wahai Rasul, benar-benar begitu cepat siksanya bagi siapa yang berhak mendapatkannya, oleh sebab kekufuran yang dilakukannya dan kemaksiatannya. Allah tidak akan zalim dan tidak menzalimi siapapun. Allah hanya akan menyiksa, hanya akan menghukum hamba-hambanya yang memang berhak mendapatkan itu karena kekufuran dan kemaksiatan. Wa innahu laghafurun 'an dzunubit ta'ibina rahimun bihim. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Dia Allah itu meskipun begitu cepat siksanya, hukumannya, Dia Allah tetap ghafurun rahim. Maha pengampun. Maha mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Rahimun bihim, dan menyayangi mereka. Artinya Allah tetap memberikan kesempatan kepada yang mau bertaubat. Sari'ul iqab. Memang betul Allah begitu cepat siksanya, begitu cepat hukumannya. Tetapi Allah Maha Pengampun. Tetap memberikan kesempatan kepada siapa saja yang bertaubat dari segala dosa, kekufuran, kemaksiatan yang dikerjakan. Maka jangan pernah lupa untuk terus mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selepas sholat yang kita ucapkan pertama kali adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang kita kerjakan itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena bisa jadi ada kesalahan di dalamnya. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu tidak sempurna seperti apa yang Allah mau. Sholat misalnya, kenapa setelah sholat kita disuruh istighfar? Karena bisa jadi sholat yang kita kerjakan itu tidak sempurna. Ya. Dan kita harus menyadari bahwa kita banyak kekurangannya. Itu pendidikan. Supaya kita mau menyadari kekurangan, kelemahan yang ada dalam diri kita. Dan supaya kita ingat selalu bahwa Allah itu ghafurun, rahimun, maha pengampun, maha penyayang. Jadi bagi siapapun yang melakukan dosa, tidaklah dikatakan terlambat. Selama Allah masih kasih kesempatan hidup. Segera bertaubat, Allah masih buka kesempatan untuk mengampuni segala dosa. Ayat yang ke-168 selanjutnya. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَامًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَامًا. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, membagi-bagi mereka Bani Israel di muka bumi hingga beberapa kelompok. Di antara mereka ada yang soleh, waminhum duna dzalika, ada juga yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan kejelekan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, wa farraqna bani Israil fil ardi jama'atun. Allah katakan di ayat ini bahwa kami telah membagi-bagi, memisahkan bani Israil di muka bumi ini hingga beberapa golongan, beberapa kelompok. Minhumul qa'imuna bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Di antara mereka ada kelompok yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Kalau di teks ayat tadi bahasanya minhumus salihun, di antara mereka ada yang soleh. Dengan demikian arti daripada kata soleh itu adalah orang yang menegakkan hak Allah dan hak sesama hamba. Itulah orang soleh. Minhumus salihun, kata Allah, di antara mereka ada yang soleh, yaitu yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dan menunaikan hak-hak hamba dengan baik. Wa minhumul muqassiruna adh-dhalimuna li anfusihim, ada juga di antara mereka itu kelompok yang menzalimi dirinya sendiri, kelompok yang kurang dalam kebaikan. Wa ikhtabarna haula'i birraha'i fil 'aishi was-sa'ati fir rizqi. Lalu selanjutnya kata Allah di ayat ini, kami uji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan dan keluasan dalam rezeki. Wa ikhtabarnahum aidan bisyiddati fil 'aish wal masa'ib war razaya. Dan kami juga uji mereka dengan kesulitan dalam hidup, musibah-musibah dan bencana-bencana. Jadi kebaikan dan kejelekan itu pada dasarnya adalah ujian. Kebaikan itu selalu identik dengan kelapangan, kemudahan dalam hidup dan keluasan dalam apa? Rezeki. Sedangkan kejelekan identik dengan kesulitan hidup, ya, dan musibah serta bencana-bencana. Bagi seorang mukmin, ketika mendapatkan kebaikan, maka tidak boleh lupa. Dan ketika mendapatkan kejelekan atau kesempitan hidup, hendaknya meyakini kalau itu adalah ujian. Seorang mukmin ketika diberi ujian, maka kewajibannya adalah bersabar. Walana bluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala katakan, kami benar-benar akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Itu semua sebagai fitnah, cobaan. Ada orang yang diuji dengan kebaikan, kebaikan yang dirasakannya, dengan kelapangan hidup, ya, keluasan rezeki. Ada juga orang yang diuji dengan kesempitan hidup, musibah, bencana. Gak ada yang Allah inginkan kecuali kebaikan. Kebaikan buat semuanya. Tapi terkadang ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita melalui jalan yang tidak kita sukai. Siapa yang suka kepada bencana? Siapa yang menyukai musibah? Enggak ada. Siapa yang senang dengan kesulitan hidup? Enggak ada. Siapa yang suka dihadapkan pada kesempitan hidup? Enggak ada. Tapi yakinlah kalau kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, Allah menginginkan kebaikan buat kita. Ini yang perlu untuk kita yakini, agar dalam situasi dan kondisi apapun kita tidak lupa untuk tetap bersabar dan bersyukur. Tetap bersabar dan bersyukur. Kehidupan dunia ini kan hanya pergantian. Pergantian siang dan malam. Pergantian keadaan dari lapang menjadi sempit, ya, dari sedikit menjadi banyak, terus seperti itu, dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat. Uqallibul laila wan nahar, kata Allah, akulah yang menggonta-ganti siang dan malam. Allah pemilik waktu, Allah yang mengaturnya. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang ada dalam ruang dan waktu. dan kita ada di dalamnya. Jadi wajar saja kalau terkadang kita mendapatkan kelapangan, terkadang kita dihadapkan pada kesulitan. Sabar. Ketika lapang, jangan terlena, karena suatu saat kita akan berada dalam situasi yang sulit. Ketika sulit, gak perlu putus asa, karena tidak lama lagi kita akan berada di dalam situasi yang serba mudah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Qala raja'a ay yarji'u ila ta'ati rabbihim wa yatubu min ma'asihi. Allah turunkan ujian dengan kelapangan dalam hidup, keluasan dalam hal rezeki, kesulitan dalam hidup, musibah-musibah dan bencana-bencana. Tujuannya ya, Allah berharap agar mereka semua kembali menaati Rabb-nya dan bertaubat dari segala kemaksiatan yang dikerjakan. Ya, ini harapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Supaya kita dengan adanya ujian tersebut kembali menaati Allah. Yang tadinya lalai, lupa, jadi taat kepada Allah. Kan biasanya begitu kalau ada musibah. Ya, gempa misalnya. Enggak pernah orang bilang Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullah. Kalimat-kalimat yang baik. Tapi saat ada gempa, semua mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Kembali taat kepada Allah dan bertaubat dari segala apa kemaksiatan. Disadarkan oleh hal-hal yang buruk yang dirasakan. Kadang memang kita akui, ya, kelapangan hidup yang kita rasakan misalnya itu seringnya membuat kita lupa. Butuh kita diingatkan memang dengan kesulitan, ya, dengan kesempitan, supaya kita kembali kepada Allah, istighfar, bertaubat dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Ini harapan Allah kepada Bani Israel dulu. Allah ingin agar mereka kembali kepada Allah. Karena sudah terlalu banyak kesalahan, maksiat, dosa yang mereka kerjakan. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ayat selanjutnya ayat yang ke-169. Allah berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khuduhu alam yu'khad 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illa al-haq wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairun lilladheena yattaqun afala taqilun. Kemudian datang setelah mereka sebuah generasi warasu al-kitab, yang mewarisi kitab Taurat, tapi mereka cenderung mengambil perhiasan kehidupan dunia yang rendahan. Kemudian anehnya mereka mengatakan sayughfaru lana, kita semua akan diampuni. Tenang saja. Wa iyatihim 'aradun mithluhu, dan jika datang kepada mereka perhiasan dunia yang sama banyaknya, ya'khudhu, maka mereka segera mengambilnya. Alam yukhad 'alaihim mitsaqul kitab? Apakah belum diambil perjanjian dari mereka di dalam kitab Taurat agar mereka tidak berbicara tentang Allah kecuali benar, dan agar mereka mempelajari apa yang ada dalam kitab Taurat. Dan sesungguhnya negeri akhirat, kata Allah, khairun, jauh lebih baik. Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah mereka berpikir? Apakah mereka berpikir? Bukan tidak punya akal, punya akal, cuma tidak digunakan. Sehingga akal yang dimilikinya itu jadi tidak berfungsi, seolah-olah memang tidak punya apa? Akal. Makanya Allah sindir, afala taqilun, tidakkah mereka berakal, berpikir? Tafsirannya, faja'a min ba'di ha'ula'i alladhina wasafnahum badalu sawin au badalu su'in akhadhu alkitaba min aslafihim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat 169, kemudian datang setelah mereka orang-orang yang telah kami sebutkan sifatnya. Badalu su'in, orang-orang yang menjadi pengganti keburukan, pengganti kejelekan. Ya. Karena generasi yang jelek itu biasanya melahirkan generasi yang sama jeleknya, atau bahkan lebih parah. Ya. Karena kejelekan selalu melahirkan kejelekan, sebagaimana kebaikan akan melahirkan apa? Kebaikan. Generasi yang baik, insya Allah akan melahirkan generasi yang sama baiknya, atau bahkan jauh lebih baik dari itu. Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini bahwa setelah mereka datang pengganti yang jelek juga. Akhadhu alkitaba min aslafihi, mereka mengambil kitab Taurat dari para pendahulunya. Faqara'uhu wa 'alimuhu, mereka membacanya, mereka mempelajarinya. Wa khalafu hukmahu, tetapi mereka menyelisihi hukum yang ada di dalamnya. Ya. Ya'khuduna ma yu'radu lahum min mata'id dunya min dami'il makasib. Mereka mengambil apa yang ditawarkan kepada mereka dari perhiasan dunia, min dami'il makasib, dengan cara-cara yang nista. Karishwati wa ghairiha, seperti sogokan, rishwah, dan semisalnya. Suap atau menyuap, ini cara-cara yang nista untuk mendapatkan apa? Dunia. Wadhalika li syiddati hirsihim wanahamihim, yang demikian itu karena ketamakan mereka dan ambisi mereka. Orang kalau sudah tamak, ambisi kepada dunia, cara apapun akan ditempuhnya tanpa melihat baik atau buruk. Ya. Benarlah apa yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan datang pada kalian suatu zaman, la yubalil mar'u, di mana seseorang tidak lagi peduli soal mendapatkan hartanya dengan cara apa dan dari mana. Terbukti kan zaman sekarang orang berlomba-lomba mengumpulkan harta tanpa peduli cara yang dilakukannya halal atau haram. La yubalil mar'u, kata Nabi, seseorang tidak lagi peduli. Min aina akhadha malahu, dari mana dia memperoleh hartanya? Aminal halal atau minal haram, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram? Wa yaquluna ma adzalika inna Allah sayaghfiru lana dzunubana. Anehnya meskipun demikian mereka tetap pede loh, percaya diri. Mereka mengatakan apa? Sayaghfiru lana dzunubana, Innallaha sayaghfiru lana dzunubana. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tamanniyan 'ala Allah bil abatid. Mereka berangan-angan dengan angan-angan yang kosong atas nama Allah. Wa iyati haula il yahud mataun zailun min anwa'il haram yakhuduhu wa yastahilluhu. Dan jika datang kepada orang-orang Yahudi perhiasan dunia yang fana, zail, min anwa'il haram, dari segala macam jenis yang haram, maka mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengambilnya, wa yastahilluhu, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang halal. Musirrina ala dhunubihim wa tanawulihim al-haram. Mereka tetap dalam dosanya dan dalam memakan yang haram. Kemudian kata Allah di ayat ini, alam yukhad ala haula'il uhuda. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka, biiqamati taurat, agar mereka menegakkan kitab Taurat dengan sebaik-baiknya, wal amal bima fiha, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, wa la yaqulu 'ala Allah illa al-haq, dan agar mereka tidak berbicara tentang Allah kecuali benar, wa la yukadzibu 'alaihi wa la yakdzibu 'alaihi, dan agar mereka tidak berdusta atas nama Allah, wa 'alimu ma fil kitab, dan agar mereka mempelajari apa yang ada dalam kitab Taurat. Fadhayyuhu, tapi justru mereka malah menyia-nyiakannya. Wa taraku al-amala bihi, dan tidak mengamalkannya. Wa khalafu ahdallahi ilaihim fi dzalika, dan justru mereka melanggar janji Allah dalam hal itu. Ya. Melanggar janji yang ditetapkan oleh Allah dalam apa yang disebutkan tadi. Wadarul akhirah khairul lilladzina yattaquna Allah fayamtathiluna awamirahu wa yajtanibuna nawahih. Kemudian kata Allah di ayat ini, Allah mengingatkan bahwa negeri akhirat, bagaimanapun perhiasan dunia yang kalian dapatkan, ya, dengan cara yang kalian sukai, negeri akhirat itu tetap jauh lebih baik. Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Lilladzina yattaqun, fayamtathiluna awamirahu wa yajtanibuna nawahih. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Afala yaqil haula illadzina ya'khuduna dani al-makasib annama indallahi khairun wa abqalil muttaqin. Pertanyaannya di akhir ayat, afala yaqil, tidakkah mereka orang-orang yang mengambil perhiasan dunia dengan cara-cara yang nista itu berpikir, memahami, mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, wa abqa, dan jauh lebih abadi, lil muttaqi, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi persoalannya adalah takwa yang membedakan. Kalau orang punya takwa, maka dia tidak akan terlalu berambisi terhadap dunia. Dia tidak akan tamak terhadap segala perhiasan apa? Dunia. Karena orang yang bertakwa merasa yakin bagaimanapun indahnya perhiasan dunia, tetap tidaklah lebih baik dari apa yang ada di akhirat yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nah. kita berpikir bahwa perhiasan yang ada di dunia ini sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada di sisi Allah, maka kita tidak lagi memiliki akal yang sehat. Perlu diperiksa, ada error di situ. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-170. Allah berfirman, walladzina yumassikuna bilkitabi wa aqamussalah wa aqamussalata inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang yumassikuna bilkitab, berpegang teguh kepada Alkitab, wa aqamussalata, dan senantiasa menegakkan salat, kata Allah, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan, kami tidak akan menghilangkan pahala bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu memprioritaskan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Tafsirannya, walladzina yatamassakuna bil kitab, Allah tegaskan di ayat ini, ayat yang ke-170, orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, kitab apa saja? Kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan sebelum Al-Quran, berpegang teguh kepada kitab itu, mengamalkan isinya, beriman kepadanya, komitmen di atasnya, termasuk Al-Quran tentunya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, wa ya'maluna bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, minal aqaidi wal ahkam, yang berkaitan dengan akidah, hukum, dan lain sebagainya. Karena di dalam Alkitab itu sudah lengkap semua hal yang dibutuhkan oleh manusia, ada. Apalagi dalam Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang Allah turunkan, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, super lengkap. Apa yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalamnya. Wa yuhafidhuna 'ala sholati bihududiha, dan menjaga sholat dengan batasan-batasannya pada waktu-waktunya. Wa wala yadhi'una awqatiha, dan tidak menyia-nyiakan atau membuang-buang waktunya. Fa innallaha yuthibuhum ala a'malihim as-salihata, sesungguhnya Allah akan membalas amalan-amalan yang saleh. Wala yudhi'uha, dan tidak akan menyia-nyiakannya. Maka yang terpenting bagi setiap kita adalah istiqomah dalam kebaikan, patuh, tunduk, berusaha mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan menyiapkan pahala buat kita. Segala kebaikan akan kita dapatkan dengan itu. Kemudian ayat yang ke-171. Allah berfirman, wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami angkat sebuah bukit di atas mereka, maksudnya di atas Bani Israel, Ketika kami angkat sebuah bukit di atas mereka, ka'annahu zullatun, seakan-akan bukit itu awan yang menaungi mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, mereka menduga dengan dugaan kuat bahwa bukit itu akan menimpa mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil, amalkan apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan selalu ingat apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kurang apa peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada Bani Israil, sungguh sangat luar biasa. Ini menjadi pelajaran penting buat kita, ya. Jangan sampai peringatan-peringatan Allah itu kita abaikan. Peringatan Allah sekecil apapun itu harus menjadi perhatian kita semuanya, karena selalu ada makna di balik peringatan itu. Gak mungkin Allah memberikan peringatan tanpa ada makna, tanpa ada maksud, tanpa ada hikmah di dalamnya. Tafsirannya, wadhkur ayyuhar rasul, kata Allah di ayat ini, dan ingatlah olehmu wahai rasul. Idh rafa'na al-jabala fawqa bani Israil, saat kami angkat sebuah bukit di atas bani Israil. Ka'annahu sahabatun tudhilluhum, seakan-akan bukit itu awan yang menaungi mereka. Wa ayqanu annahu waqi'un bihim in lam yaqbalu ahkam at-taurat, dan mereka betul-betul yakin, tahu mereka ini bahwa bukit itu akan menimpa mereka kalau mereka tidak mau menerima hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam kitab apa? Taurat. Wa qulna lahum, kemudian kata Allah di ayat ini, kami sudah katakan kepada mereka Bani Israil, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil dengan kuat apa yang telah kami berikan kepada kalian, yakni kitab Taurat. Ai i'malu bima atainakum bijtihadin minkum, maksudnya amalkan apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kesungguhan dari kalian. Wadhkuru ma fi kitabina minal uhud wal mawathiq, dan ingatlah oleh kalian selalu apa yang ada dalam kitab kami ini dari perjanjian-perjanjian. Allati akhadnaha alaikum, yang telah kami ambil dari kalian. Bil amal bima fihi, dengan cara mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kaitattaqu rabbakum, agar kalian merasa takut kepada Rabb kalian. Fatanju min iqabihi, sehingga kalian akan selamat dari siksanya. Ya. Ada orang yang melakukan pelanggaran dalam keadaan tahu kalau yang dilakukannya itu pelanggaran, dan dalam keadaan tahu kalau ia akan mendapatkan hukuman akibat pelanggaran yang dikerjakan. Jadi gak setiap orang yang melakukan pelanggaran itu dalam keadaan lalai. Ya. Ada yang memang yang jatuh dalam larangan Allah karena lalai. Ya. Tapi ada juga yang jatuh ke dalam larangan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tahu kalau itu dilarang oleh Allah, dan dalam keadaan tahu pasti ini akan ada balasannya, hukumannya dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terjelek itu adalah yang ini, melakukan pelanggaran dalam keadaan tahu bahwa itu sebuah pelanggaran, dan dalam keadaan tahu di balik pelanggaran ini akan ada hukuman. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu kan. Ada orang sudah dikasih tata tertib A, B, C, D. Ini satu ini, dua ini, tiga ini. Tahu, baca. Terus masih juga dilanggar. Tahu juga ada konsekuensinya, tapi tetap saja melanggar. Ini orang yang sangat jelek, sangat buruk. Ya. Keterlaluan. Beda halnya dengan yang gak tahu peraturan baru datang ke pondok, Nggak tahu peraturan pondokku kayak apa. Akhirnya pergi ke luar misalnya. Nggak tahu kalau itu dilarang. Ya, maka jelas ini akan dimaafkan, ya kan? Karena dia nggak tahu aturan, dia nggak tahu ada hukumannya. Tapi kalau santri-santri yang sudah lama datang ke pondok, tahu aturan, tahu akibatnya apa, tetap melanggar, ini namanya keterlaluan. Ya. Geus apal masih kena dilanggar. Geus apal, wah ieu konsekuensina pasti bakal mendapat hukuman ini dan itu, tapi tetap dilanggar, itu namanya keterlaluan. Penuntut ilmu yang tidak berpikir. Ya. Penuntut ilmu yang tidak berpikir. Seorang penuntut ilmu itu ketika melakukan sesuatu, dia harus mempertimbangkan terlebih dahulu baik dan buruknya. Ya. Sudah ada nih. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah ta'ala bagi yang hadir setelah maghrib akan ada acara seperti ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.